طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak Ibu Yohan Akhwat yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan kembali mempelajari bab tentang fikih ibadah. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang tata cara memandikan mayit, ya. Walaupun ini dalam bab tentang kitabul janaiz, bab tentang jenazah, tetapi kita langsungkan saja masuk ke dalam bab tentang sholat, ya, karena memang ada kaitannya dengan sholat jenazah. Jadi sekaligus kita akan bahas, ya, untuk memandikan dan mengkafani serta menguburkan mayit. Insya Allah. Alhamdulillah yang semoga Allah muliakan, kita langsung saja memahami atau mempelajari perkara yang berkaitan dengan memandikan mayit. Ghuslul mayit atau tagsilul mayit, boleh begitu, ya. Artinya memandikan mayit. Ini memandikan mayit. Memandikan mayit. Nah, di dalam perkara memandikan mayit ini, man ahaqqu li ghuslil mayit, ya. Siapakah orang yang ahak, yang paling berhak li ghuslil mayit, untuk memandikan mayit. Nah, siapakah yang paling berhak untuk memandikan mayit? Pertama adalah al-muslim, yaitu orang yang muslim, orang yang Islam. Berarti orang yang kafir tidak boleh dia memandikan mayit seorang muslim. Pertama. Yang kedua, al-aqil, orang yang berakal. Artinya berarti lawan kata al-aqil adalah al-majnun, orang yang gila. Maka tidak boleh memandikan mayit orang yang gila. Kemudian al-mumayyiz. Al-mumayyiz adalah orang yang tamyiz, yang sudah kita bahas ini, ya. Orang yang sudah tamyiz. Walaupun belum balik tapi dia sudah memahami, maka dia boleh memandikan mayit. Nah, kemudian al-amin. Al-amin adalah yang terpercaya, yang amanah. Yang amanah. Maksudnya yang amanah adalah orang yang bisa melakukan tugas-tugasnya dengan benar, sesuai dengan contoh dan sunnah yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dia juga amanah dan terpercaya. Maksudnya adalah dia tidak membeberkan aib-aib orang yang dia mandikan kepada orang lain. Ini tidak boleh, ya. Maka ada orang misalnya ketika dia sudah memandikan, dia ceritakan keburukan-keburukan yang dia alami ketika memandikan mayit tersebut, maka ini tidak boleh, ya. Nah, jadi kecuali dalam rangka intibar, mengambil ibroh. Misalnya ada orang yang meninggal, dia ahli maksiat misalnya, kemudian ada orang memandikan mayitnya, ya. Nah, kemudian mendapatkan perkara-perkara yang buruk, ya, di dalam memandikannya. Nah, maka boleh diceritakan tapi tidak diceritakan namanya, ya. Dan apa ini sebagai pelajaran bagi yang lain agar tidak melakukan seperti yang dilakukan orang yang ahli maksiat tadi ketika hidupnya, begitu, ya. Ini yang keempat, al-amin, orang yang amanah yang bisa dipercaya, ya. Kemudian yang kelima, al-arif bi ahkamil ghusli, al-arif yang memahami, yang mengetahui bi ahkamil ghusl, hukum-hukum al-ghusl, cara memandikan. Jadi bagaimana sunah-sunah memandikan, adab-adab dalam memandikan, dan lain sebagainya. Maka ketika dia faham bab tentang ini, ya, tata cara memandikan mayit, maka dia yang lebih berhak seperti itu untuk memandikan mayit. Ya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah wal aula adalah yang diutamakan, wal aula bihi wasiyuhu, ya. Yang paling diutamakan, ya, ini yang diutamakan adalah wasiyuhu al-adl, wasiyuhu orang yang diwasiati, yang diberikan wasiat. Jadi misalnya si mayit, ya, dia mewasiatkan agar yang memandikan dirinya itu si A misalnya, si Anu, si Fulan. Nah, maka si Fulan inilah yang paling berhak untuk memandikan mayitnya, begitu, ya. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berwasiat kepada istrinya Asma binti Umais agar memandikan beliau, maka akhirnya itu ditunaikan oleh istrinya, ya. Kemudian seperti lagi apa sahabat lain, Anas bin Malik, ya, kalau tidak salah, beliau mewasiatkan kepada Ibnu Sirin untuk memandikannya. Ini yang paling berhak adalah orang yang diberikan wasiat oleh si mayit untuk memandikan dirinya, ya. Allah alam, ini 6 perkara, ya, orang yang paling berhak dalam memandikan mayit. Baik, kita langsung saja, di sini ada adab dan cara memandikan mayit. Adab dan cara memandikan mayit. Yang pertama, siapkan tempat memandikan jenazah, ya, dalam sebuah tempat yang tertutup dari penglihatan orang. Nah, jadi boleh misalkan dibangun tenda gitu, ya, atau misalnya di suatu ruangan, di ruangan tertentu begitu, di misalnya di ada di apa nama tuh, misalnya di dekat masjid ada sebuah ruangan. Nah, di situ boleh dimandikan mayit, intinya jangan sampai terlihat oleh orang lain. Atau diberikan tirai penutup, ya, diberikan apa, tirai penutup yang akan menutupi orang lain untuk melihat proses pemandian tersebut. Jadi ada penutup, tidak bisa melihat orang lain. Nah, ini yang pertama, ya. Siapkan seperti itu, tempat yang bisa menutupi jenazah ketika dia dimandikan. Begitu. Yang kemudian, yang kedua, tidak hadir pada proses memandikan itu kecuali orang yang memandikan dan yang membantunya. Jadi boleh suami memandikan istrinya atau sebaliknya. Jadi yang hadir di situ adalah orang yang memandikan dan wakilnya atau pembantunya, ya, untuk membantu. Siapa biasa pembantu ini adalah dari keluarganya, ya, begitu. Biasanya ada anaknya yang ingin memandikannya, ya. Nah, ini boleh suami, ya, memandikan istrinya. Tapi berarti dia tidak ada wakilnya, tidak boleh ada wakilnya kecuali perempuannya, anaknya yang perempuan, begitu, ya, kalau suami memandikan istrinya. Begitupun istrinya boleh memandikan apa? Suaminya, begitu, ya. Nah, maka di antara yang dibolehkan adalah suami istri yang dimandikan oleh suaminya atau pasangannya, begitu, ya. Nah, adapun anaknya tidak boleh. Misalkan anak dengan ibunya, anak laki-laki oleh ibunya, tidak boleh. Atau anak perempuan oleh ayahnya, tidak boleh. Ya, walaupun dia anak dan ibu atau anak dan ayah, tidak boleh. Kalau berlainan jenis kelamin, ya. Adapun kalau misalnya di bawah 7 tahun, ya, misalnya anak di bawah 7 tahun, nah, maka boleh. Misalkan laki-laki, ya, usianya 6 tahun atau 5 tahun, ya, dimandikan, ini laki-laki, dimandikan oleh seorang perempuan, walaupun bukan ibunya, boleh. Karena anak perempuan, anak-anak ini masih tidak boleh di ketika hidupnya tidak ada aurat, begitupun tidak ada aurat ketika meninggal, ya. Jadi boleh dimandikan bagi orang yang di bawah 7 tahun, ya. Baik, ini yang keberapa? Jadi harus sama-sama, laki-laki harus dengan laki-laki, begitu, ya, perempuan dengan perempuan, kecuali suami dan istri, begitu, ya. Kemudian selanjutnya, melemaskan sendi-sendinya, ya, sendi-sendi lengan, kaki, ya, agar mudah digerakkan ketika dimandikan. Jadi dilemaskan jari-jarinya, sendi-sendinya, begitu, ya, buku-buku, ya, ruas-ruasnya, ya, ruas-ruas jarinya, jari kakinya, kemudian lututnya, sikutnya, ini dilemas-lemaskan yang dengan perlahan, dengan lembut, ya, agar mudah nanti ketika digerakkan, ya. Ini yang ketiga, ya, ini boleh ketika mau memandikan atau sebelumnya, ya. Baik. Kemudian yang keempat, diletakkan kain penutup yang menutupi auratnya. Jadi kalau misalnya laki-laki nanti ditutup antara pusar dan lututnya, begitu, ya. Misalkan ini saya tidak bisa menggambar, mohon maaf, nanti ada fotonya insya Allah di akhir, ya. Jadi sebelum dibuka bajunya, ya, sebelum dibuka pakaiannya, ditutup dulu di atasnya kain penutup, ya, menutupi auratnya, kemudian baru dibuka, begitu, ya. Jadi jangan terlihat auratnya ketika dibuka, begitu, ya. Kemudian selanjutnya, dilepaskan bajunya apabila telah diberikan penutup aurat. Jadi ketika setelah ditutupkan di atas auratnya, kemudian dibuka baju dan celananya, begitu, ya, pakaiannya. Selanjutnya, memotong kuku, ya, dan mencukur kumisnya. Ini boleh dilakukan sebelum memandikan atau ketika memandikan. Dipotong kuku dan dicukur kumisnya. Adapun jenggotnya tidak perlu dicukur, jangan, ya. Sunnah biarkan, begitu, ya, dan dirapikan nanti di keramas atau dicuci, begitu, ya, diwangikan. Kemudian angkat mayit dengan lembut. Nah, jadi angkat mayit dengan lembut dan perlahan, Ini seperti akan menundukkan. Nanti ada fotonya insya Allah. Jadi seperti akan menundukkan. Nah setelah itu baru tekan perutnya sedikit ya atau perlahan dengan lembut ya ke arah bawah agar kotorannya keluar. Nah, ini seperti ini lihat ya. Jadi ini ditutupkan dulu ini ya kain ini antara pusar dan lutut untuk laki-laki. Kalau perempuan di atas dada ini ya sampai ke lututnya begitu ya. Kemudian setelah itu dibuka bajunya. Setelah dibuka bajunya tadi selanjutnya dipotong kumis dan kukunya ya dan lain sebagainya. Kemudian didudukan, bukan didudukan, agak seperti yang didudukan seperti ini ya. Kemudian setelah itu ditekan perutnya sedikit demi sedikit ya agar keluar kotoran-kotoran ya ke dalam farjinya atau ke dalam duburnya atau keluar dubur begitu. Ini yang berikutnya. Kemudian setelahnya mengistinjakan, jadi diistinja, dicuci ya, dicuci apa kemaluan dan duburnya ya, dibersihkan. Ini ketika memandikan pakai kaos tangan ya, boleh dari karet ataupun dari yang lain begitu ya. Ini istinja, dicuci begitu ya. Nah kemudian selanjutnya mewudukannya, jadi mewudukannya dimulai dari tangan kanannya, tangan kirinya, telapak tangannya, kemudian wajahnya, kumur-kumur. Nah kumur-kumur ini tidak bisa kan kita mengkumur-kumurkan mayit, maka caranya adalah jari kita ya, di jari kita ini ditutup dengan kain. Nah, ditutup dengan kain, maka kain inilah yang akan kita masukkan ke dalam mulutnya sedikit-sedikit ya, dan hidungnya agar membersihkannya begitu ya. Ini dalam rangka berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar ya, begitu ya. Ini dalam rangka memandikan mewudukkan si mayit ya. Nah, kemudian selanjutnya mencuci rambutnya. Rambutnya dikeramas. Jadi setelah diwudukannya dari mulai tangan, telapak tangan, wajah, kemudian tangan sampai siput, kemudian bagaimana tata cara wudu ya, biasa sampai kaki begitu ya. Setelah selesai cuci rambutnya dengan air ya, 3 kali atau dikeramas sih yang diberikan sampo ya. Nah, bersihkan, dibilas, setelah itu baru cuci badan sebelah kanannya 3 kali dan kirinya 3 kali. Nanti kita ada gambarnya ya ini. Jadi nah ini, jadi diberdirikan, jadi seperti ini, jadi ditegakkan begini ya. Nah ini kan sebelah kanannya, ini kanan, ini kiri. Nah kita basahi sebelah kanannya dengan air. Nah ini tas, kemudian ini di bawah kainnya kita siram dengan air atau dengan keran boleh begitu ya, sampai ke bawah kakinya. Nah ini 1 kali, kemudian 2 kali, sampai berapa? 3 kali. Nah, setelah selesai kita berbalik arah dari sebelah sini, kita arahkan ke sebelah sana, diberdirikan sebelah kirinya begitu. Ini tata cara ini mencuci badan sebelah kanan dan sebelah kiri ya begitu. Kemudian setelah itu menyabuninya, baru kita berikan sabun ya. Kemudian jika ada dengan daun bidara ini ya kita kucek di dalam air ya, atau bisa di blender kemudian dimasukkan sampai wangi gitu ya, sampai agak berbusa begitu ya. Nah ini jika ada dengan daun bidara, kalau tidak ada boleh dengan sabun. Kemudian bilas seluruh tubuhnya, badannya yang tadi sudah disabun, kemudian kepalanya, rambutnya, wajahnya, semuanya dibilas. Hati-hati ya, jangan sampai masuk ke dalam lubang air itu ya, air masuk ke lubang hidung atau telinganya, hati-hati ya. Nah kemudian setelah itu lakukan bilasan tersebut hingga 3 kali. Jadi setelah dibilas, nah, kemudian dilihat di top ditempelkan kain kafas atau apa ya ke duburnya atau kotoran ada tidak, masih ada kotoran, kalau ada maka dibersihkan lagi, diistinjakan lagi, diwudukan lagi, kemudian terus dimandikan seperti yang dari awal tadi ya. Nah jadi itu 1 kali misalnya, terus 2 kali lakukan lagi seperti itu sama dengan yang awal, sampai 3 kali. Nah masih ada kotoran lagi, boleh tambah lagi 1 kali, 2 kali, jadi 5 kali boleh ya, sampai sebagaimana yang kita yakini cukup untuk membersihkan ya, demikian. Nah, kemudian bilasan terakhir dengan air dicampur kapur barus. Di kapur barus ini kita tumbuk ya di atas, di dalam kain ya, misalkan ini kain gitu ya, ini kapur barus ya, kemudian ditumbuk di luar kain, kemudian dimasukkan kain itu ke dalam dengan kapur balusnya ke dalam air agar wangi gitu ya. Agar juga tidak apa si kapur balusnya ini kalau dimasukkan langsung ke air nanti si kapur balusnya banyak di badan si mayit ya begitu. Jadi bagusnya adalah di mana ditumbuk dulu di dalam kain agar tidak kotor nanti di terserak gitu ya, di mana di badan gitu ya. Walaupun tidak juga tidak apa-apa. Nah, ini bilasan terakhir dengan air dicampur kapur balus ya. Jadi itu yang apa tata cara memandikan. Jadi ini yang terakhir ya, berarti yang kelima atau ketujuh atau ketiga boleh ya. Ini setelah selesai baru dengan tadi kapur baru. Nah, setelah selesai sebelum kita angkat ya, berarti kita keringkan dulu. Kita keringkan kemudian digantikan apa nama kain yang menutup aurat itu kan basah ya tadi kena air. Maka ketika dikeringkan diganti dengan yang baru ya. Caranya misalkan ini si mayit gitu ya, ini mayit, ini kainnya gitu ya di tengah yang basah itu. Nah, ketika akan mengganti kita bentangkan ya dari sebelah sini apa petugas pemandian ini ya membentangkan kain akan menutupi auratnya. Nah, ketika akan dekat dengan badannya yang ini ditarik gitu ya, yang ini ditarik kemudian ini dimasukkan apa ditempelkan ke badan gitu, sehingga tertutup. Nah, baru sebelum itu ditutup apa dikeringkan dulu dengan handuk ya, sebelum masuk ini dikeringkan dengan handuk agar semuanya keringnya. Setelah itu baru kita siapkan bawa ke tempat untuk mengkafani mayit ya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas bab tentang tata cara mengkafani jenazah insya Allah ya. Tabarakallah, yang semoga Allah muliakan, itu saja mungkin yang bisa disampaikan ya dalam bab tentang memandikan mayit, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, ini bab ini adalah bagian harus praktek ya. Jadi sulit atau tidak praktek, tapi minimal ada teorinya dahulu. Silahkan nanti dipraktekkan ya sampai masing-masing. Jadi harus diantara kita itu harus bisa memulasari jenazah, mengurus jenazah ya insya Allah. Alhamdulillah, yang semoga Allah muliakan, ikhwan akhwat, bapak ibu. Demikian yang bisa disampaikan ya. Aku lakukan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.